Kau lupakan ku, kau akhiriku dengan senyummu. Hargai kamu dengan janji sumpahmu. Ku cintaimu, ku sayangimu. Kau lukaiku, senyum untukmu. Sayangi kamu sekalipun kau penipu. Sudah cukup, sudah di mata ku cintaimu.